ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanifdina azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Al-Tawahid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita masih di Babu Maja'a Fil Kuhami Wa Nahwihim, bab tentang dalil-dalil berkaitan dengan ancaman-ancaman bagi mereka para dukun dan orang yang semisal dengan mereka. Sudah kita baca beberapa hadis berkaitan dengan permasalahan ini. Sekarang kita lanjutkan di athar yang disebut oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhidnya, yakni athar dari Abdullah ibn Abbas. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma في قوم يكتبون أبا جد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan berkaitan dengan kaum yang mereka itu yaktubuna Aba Jadin, yang mereka menulis huruf-huruf abjad, alif, ba, jim, dal, dan seterusnya dalam sebuah kertas, kemudian ditempelkan di dinding-dinding pintu, dinding ataukah di pintu ataukah dilipat-lipat, masukkan ke dalam dompet, ke dalam sabuk ataukah yang lainnya yang biasa kita kenal dengan jimat. Ini tulisannya seperti itu, huruf-huruf abjad, alif, ba, jim, waw, waw, waw, waw, alif, alif, alif, alif. Ini huruf abjad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tentang kaum yang mereka menulis huruf-huruf abjad dalam rangka untuk sihir tadi, untuk jimat tadi, ataukah untuk perkara-perkara yang bukan disyariatkan. Wa yanzuruna fin nujum, kemudian mereka itu melihat dengan ilmu perbintangan berkaitan dengan ramalan nasib. Beliau menyatakan ma ara, di sini bisa dibaca dengan ma ara ataukah ma ura, dengan memfathahkan alifnya ataukah membomahkan alifnya, boleh dua bacaan. Nanti akan dijelaskan. Ma ara ataukah ma ura, man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq, tidaklah aku melihat orang yang melakukan perbuatan itu kecuali dia tidaklah memiliki bagian apapun di sisi Allah. Ini atsar dari Al-Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid Al-Tabrani dari hadis Khalad ibn Yazid Al-Umari. Cuma beliau adalah seorang yang pendusta. Jadi ini atsar yang dipermasalahkan. Al-Imam Al-Albani menyatakan atsar ini atsar yang maudhu. Ya. Tapi kalau sampai Abdullah bin Abbas, maka ini marfu. Jadi ini bukan sabda Rasul tapi perkataan dari Abdullah bin Abbas, maka ini haditsnya sahih. Atsar ini sahih, tapi kalau sampai Rasul ini maudhu. Ini yang berbicara Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yaktubuna abjadin, yang menulis huruf-huruf abjad, yakni yaqta'una hurufa alif ba jim dal ha waw zai dan seterusnya, allati tusamma huruful jumal wa yata'allamunaha lidda'i ilmil ghaib, yakni mereka memutuskan huruf-huruf abjad tadi, ya, alif, ba, jim, dal, ha, dan seterusnya, yang dinamakan dengan huruful jumal. Mereka mempelajari huruf-huruf tersebut dalam rangka untuk mencari, ataukah dalam rangka untuk mempelajari ilmu ghaib, dikait-kaitkan dengan permasalahan ilmu ghaib. Ini alif itu maksudnya adalah apa? Ba itu maksudnya adalah apa? Dikait-kaitkan dengan perkara ghaib. Ini yang dilarang. Tapi kalau mempelajari huruf-huruf tersebut sekedar untuk mengeja, maka tidak mengapa. Yang dia larang di sini adalah mempelajari huruf tersebut untuk menyingkap ilmu ghaib yang ada padanya. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ini cuman kerjaannya dukun. Alif itu maksudnya apa? Ba itu maksudnya apa? Jim itu maksudnya apa? Ini dikait-kaitkan dengan perkara ghaib. Ini yang dilarang. Wa yanzuruna fil nujum ay wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran fayabnuna umurahum ala za'mi fas ala za'min fasidin wa i'tiqadin batilin fil nujum wal hisab alladhi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi 'ilmal ghaib. Wa yanzuruna fil nujum maksudnya adalah wa ya'taqidun, dan mereka itu meyakini bahwasanya huruf-huruf abjad tadi memiliki ta'thiran, memiliki pengaruh. Fayabnuna umurahum, sehingga mereka itu membangun urusannya mereka, membangun perkaranya mereka, urusannya mereka, ala za'min fasidin, dengan prasangka yang rusak. Wa i'tiqadin batilin, dan juga dengan keyakinan yang batil. Berkaitan dengan an-nujum, ilmu perbintangan, wal hisab, dan ilmu hitungan. Dihitung. Si fulan lahir pada hari ini, fotonnya ini tidak cocok dengan si fulanah hari ini, fotonnya ini. Ya. Ada hitungan-hitungan seperti itu. Si fulan lahir tanggal sekian bulan ini, maka pada hari-hari ini akan terjadi seperti ini. Ini dihitung seperti itu. Ini jelas suatu hal yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Alladzi yadhunnuna annahum yudrikuna bihi 'ilmal ghaib, yang mana mereka mengira dengan apa yang mereka pelajari tersebut berkaitan dengan huruf-huruf abjad, menyingkap rahasia dari huruf abjad tersebut, kemudian juga hitungan-hitungan bintang tadi, mereka itu bisa mendapatkan ilmu ghaib. Ini prasangka batilnya mereka. Para dukun tentunya. Ini maksud dari wa yadhunnuna fil nujum. Kemudian ma ara bi fathil hamzati, dengan memfathahkan hamzah ma ara, ini maknanya adalah bi makna la a'lamu, aku tidaklah mengetahui. Ada bagian di sisi Allah bagi mereka orang-orang tersebut. Boleh juga wa bi dhammiha, boleh juga membemahkan huruf hamzah tadi. Ma ura, ini maknanya adalah la adhunnu, aku tidaklah mengira. Min khalaq, yakni min nasib, tidak memiliki khalaq, tidak memiliki bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna global dari athar ini. Jadi ini athar yang sahih adalah athar, bukan hadis, karena ini ucapan dari Abdullah bin Abbas, bukan ucapannya Rasul. Kalau ada yang menyatakan ini ucapannya Rasul, maka ini hadisnya maudhu, palsu. Di sana ada Khalid ibn Yazid al-Umari, beliau adalah seorang yang kadzdzab. Sehingga kalau hadisnya ini disandarkan kepada Rasul ini jelas maudhu, tapi kalau atsar ini dari Abdullah bin Abbas saja, maka ini sahih. Yaqulu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, la a'lamu aw la adhunnu anna man yaktubu huruf Aba Jabin wa yanzuruna fi an-nujum wa yubni ala dhalika al-hukm ala al-mustaqbal ma ara liman fa'ala dhalika naseeban 'inda Allah li anna dhalika yadkhulu fi hukm al-'arrafin al-mudda'in 'ala 'ilm al-ghaib. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, aku tidaklah mengetahui ataukah aku tidaklah mengira bahwasanya orang yang menulis huruf-huruf abjad tadi dan mereka melihat kepada ilmu perbintangan dan membangun hukum di atas apa yang mereka pelajari tersebut, ilmu perbintangan tersebut, membangun hukum dari apa yang akan datang dengan ilmu tadi. Ma'ara, tidaklah beliau melihat. Bagi orang yang melakukan perbuatan itu, tidaklah ada bagian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu, ya, termasuk dalam hukum ar-rafin, yaitu para tukang ramal, yang mereka menganggap mengetahui perkara gaib. Ini makna global dari atsar tersebut. Kita lanjutkan di munasabatul atsar lil bab, kesesuaian atsar ini dengan bab. Annahu yadullu ala anna kitabata Abi Jadin wa ta'allumaha liman yad'i biha ma'rifata 'ilmil ghaib wan nadhara fin nujum 'ala i'tiqadin anna laha ta'thiran kullu dhalika yadkhulu fil 'arrafati wa man fa'alahu faqad adha'a nasibahu min Allah. Kesesuaian atsar ini dengan bab, bahwasanya atsar ini merupakan dalil bahwasanya penulisan huruf-huruf abjad dan mempelajari huruf-huruf tersebut, bagi orang yang menganggap dengan mempelajari huruf tersebut dia akan bisa mengetahui perkara gaib dan bisa melihat kepada ilmu perbintangan sesuai dengan keyakinannya bahwasanya ilmu tersebut memiliki pengaruh, maka semua itu masuk dalam pembahasan al-arrafah, ilmu ramalan. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, faqad adha'a nasibahu min Allah, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan bagiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan di ma yustafadu min al-athar, faedah yang diambil dari athar ini. Yang pertama, tahrimu ta'allumi Abi Jadin ala wajhi ad-di'a'i 'ilmil ghaibi. 'Ilmil ghaibi bihi. Li'annahu yunafi at-tauhid. أما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. Faedah yang pertama dari atsar tersebut, haramnya mempelajari huruf-huruf abjad, yakni ketika memiliki tujuan untuk menyingkap ilmu gaib dengannya. Ya, kalau tujuannya itu, ini jelas haram. لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّوْحِيدَ, karena perkara tersebut menafikan tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi menganggap mengetahui perkara gaib. Padahal perkara gaib ini adalah kekhususan Allah. Sehingga ini jelas menyekutukan Allah dalam hal mengaku mengetahui perkara gaib. Dari sisi ini dilarang. Amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bih. Adapun mempelajari huruf-huruf abjad, alif, ba, ta, fa, jim, dan seterusnya, dalam rangka untuk mengeja. Ya, biasa kan kalau dulu kita belajar Al-Quran tidak langsung ada harokatnya, tapi ini mengalahkan huruf dulu. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, ko, dal, dal, ro, dal, sampai selesai. Ya. Ini metode Baghdadiyah. Ya. Ini tidak mengapa kalau memang nanti tujuannya untuk mengeja. Kalau sekarang kan tidak, sekarang metodenya kan langsung ada harokatnya. Kalau harokatnya di atas berarti A, B. Sehingga ada anak sekarang yang tidak tahu urutan huruf. Saya agak sedikit itu, sedikit heran. Anak Aliyah saja kemarin, waktu belajar ilmu sorof ya. Ilmu sorof itu kan ada cara buka kamus itu urutannya apa. Ada bab alif, ada bab ba, ada bab ta, dan seterusnya bingung huruf jim itu huruf keberapa. Tidak tahu, karena tidak belajar urutan. Ya. Maka di sini ada istilah turutan. Dulu waktu kita kecil belajar kan ada mengenal huruf dulu, alif, ba, ta, sampai ya. Kemudian baru alif fathah a, alif kasra i, alif dhammah u, dan seterusnya. Kalau untuk seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau untuk mengaitkan dengan perkara gaib, mengaitkan dengan ilmu perbintangan, ini jelas suatu hal yang terlarang. Tapi kalau untuk tahajji, untuk mengeja dan juga untuk menghitung kalimat, fala ba'sa bih, maka ini tidaklah mengapa. Ya. Ini faedah yang pertama di al-asar tersebut tentang haramnya mempelajari huruf-huruf abjad kalau memang dikaitkan dengan ilmu gaib. Tapi kalau hanyalah sekedar untuk mengeja huruf-huruf Al-Quran, maka ini tidaklah mengapa. Kemudian yang kedua, tahrimut tanjim, haramnya ilmu nujum, ilmu perbintangan, zodiak. Ya. Apalagi dikaitkan dengan masalah ramalan-ramalan nasib, ataukah yang lainnya. Li'annahu wasilatun ila syirki billah, karena hal tersebut merupakan wasilah, merupakan perantara kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan mengetahui ramalan nasib. Kemudian yang ketiga, adamul ightirari bima yu'tahu ahlul batil min ma'arifihim wa ulumihim li'anna dhalika min babi istidraji lahum. Faedah yang ketiga, tidak boleh tertipu dengan apa yang didatangkan oleh ahlul batil. Tidak boleh tertipu dengan apa yang ahlul batil datang dengannya. Ketika ahlul batil itu datang dengan membawa sebuah ramalan, meskipun itu terkadang tepat, tidak boleh tertipu. Min ma'arifihim wa ulumihim, berkaitan dengan pengetahuan mereka dan ilmunya mereka, tidak boleh. Karena itu adalah perbuatan bersekutu dengan syaitan. Ketika mereka mengetahui perkara gaib, maksudnya mengaku tahu perkara gaib, ternyata kebetulan tepat, pas. Ketika meramal sesuatu kebetulan pas, jangan sampai tertipu. Ya, li'anna dzalika min babi istidraj lahum, karena ini termasuk di antara bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Diluluh, dibiarkan mereka itu di dalam kesesatannya. Ketika mereka meramalkan sesuatu, ternyata Allah tepatkan dengan takdirnya. Ini namanya istidraj. Bukan kemudian hal ini menunjukkan mereka tahu perkara gaib, bukan sama sekali. Jangan sampai tertipu dengan mereka. Ini asar yang terakhir dalam bab tentang permasalahan majaa fil quhan wa nahwihim. Kita lanjutkan di bab yang lain. Kalau kemarin sudah berbicara tentang masalah sihir beserta hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan juga perdukunan, maka sekarang kita membicarakan tentang masalah an-nusrah, tentang bagaimana cara menghilangkan sihir. Di sana ada cara yang terlarang, ada cara yang dibolehkan. Kalau nusrah yang dimaksud adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, ini jelas suatu hal yang haram. Kita lanjutkan di bab maja'a fi nusrah, bab tentang dalil yang datang dengan berkaitan dengan masalah nusrah. Yaitu cara menghilangkan sihir. Jadi nanti akan kita jelaskan, nusrah ini ada dua macam. Nusrah yang pertama, nusrah menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, apakah dengan ilmu sihir yang lain, yang jelas sama-sama sihir, ini jelas haram. Tapi kalau nusrah menghilangkan sihir dengan hal-hal yang disyariatkan, mungkin dengan diru'ya apakah yang lainnya, maka ini tidak mengapa. An Jabirin, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrati faqal hiya min 'amali syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Daud wa qala su'ila Ahmad 'anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa si Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah nusrah, bagaimana hukum nusrah. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min 'amali syaitan, nusrah itu adalah termasuk perbuatannya syaitan. Ini rawahu Ahmad dengan sanad yang jayyid dan juga Abu Daud, dan beliau mengatakan su'ila Ahmad anha, al-Imam Ahmad ditanya tentangnya, dan beliau menyatakan Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah, Ibnu Mas'ud membenci nusrah semuanya. Cuman ini pembahasan yang pertama dalam hari ini diarahkan kepada nusrah menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Ini jelas suatu hal yang dibenci. suatu hal yang termasuk dari amalannya syaitan, perbuatannya syaitan. Munasabatul bab di kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, lamma dzakara al-musannifu hukm as-sihri wal kahanati dzakara fi hadha al-bab ma ja'a fi an-nushrah li'annaha qad takunu min qibali asy-syayatin was-sahrati fatakunu mubadatan lit-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, yakni ketika musannif rahimahullah taala Imam Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala telah menyebutkan dalam tentang hukum sihir dan perdukunan, maka beliau juga tidak lupa untuk menyebutkan dalam bab ini tentang dalil yang datang dengan nusrah, berkaitan dengan nusrah, cara menghilangkan sihir. Li'annaha qad takunu min qibli syayatin, karena terkadang ya, di sini qad masuk ke fi'il mudhari', qad takunu ini bimakna taqlil apakah taksir. Jadi ada tiga makna, qad yang masuk ke fi'il mudhari', ya, qad takunu di sini terkadang, saya terjemahkan dengan terkadang, ya, karena nusrah itu terkadang dilakukan dari sisi syaitan. Apakah bahkan kebanyakannya itu dilakukan dari sisi syaitan, maksudnya bekerja sama dengan syaitan. Menghilangkan sihir itu biasanya dilakukan dengan sihir yang serupa. Dan juga wasahara. Dan juga nusra itu kebanyakan dilakukan dengan cara sihir-sihir yang ada. Maka ini fatakunu mudatatan litauhid. Maka hal ini bertentangan dengan tauhid. Nusra yang seperti ini bertentangan dengan tauhid. Ini jelas sangat sesuai dengan pembahasan masalah tauhid, karena ini akan menafikan tauhid kalau yang nusrah seperti ini. An-nusrah itu, nusrah itu adalah nau'un minal ilaj war-ruqyah yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri. Nusrah itu salah satu jenis pengobatan. Ruqyah yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri. Yani seseorang diobati dengan cara nusrah, yani mereka orang yang dikira kalau dia itu terkena sihir. Massan minas sihri, tersentuh maksudnya terkena sihir. Dilakukan pengobatan dengan cara nusrah itu bagi mereka orang yang dikira kalau dia itu terkena sihir. Mungkin kalau dilihat dari sisi ilmu medis kedokteran, tidak ada sebab apapun. Di perutnya, sakit. Sudah di ronsen, sudah di USG, sudah di yang lainnya, tidak ada apa-apa. Tapi perutnya sakit. Mungkin ini disantet mungkin. Kemudian dilakukan nusrah. Ya. Menghilangkan sihir. Kalau itu dilakukan dengan sihir yang serupa, ini jelas suatu hal yang terlarang. Ini nusrah. Seperti ini nusrah ya. Summiyat bidzalika li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da'i. Jadi ai yukshafu wa yuzalu. Dinamakan dengan nusrah, nusrah dinamakan dengan nusrah, nasyara, diambil dari kata nasyara, nasrun, nusrah. Li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu min ad-da'. Karena nusrah ini akan menyebarkan ataukah menyingkirkan da, yakni ma khamarahu min ad-da, di sini ma tafsirkan dengan min ad-da, yakni penyakit yang tertutup olehnya, penyakit yang menutupinya, ya, menyebarkan maksudnya menyingkap, ya, yansyuru biha anhu ma khamarahu min ad-da, menyingkap penyakit yang menutupinya, ya, dikatakan dengan nusrah, disebarkan, disingkap, karena di sana ada penyakit yang disingkap yang menutupi orang tersebut. Maka dinamakan dengan nusrah. Maksudnya ai yukshafu wa yuzal, disingkap dan dihilangkan. Maka dinamakan dengan nusrah. Su'ila 'ani nusrah. Rasul pernah ditanya tentang masalah nusrah. Yani ai nusrah allati kana ahlul jahiliyyati ya'malunaha, yani nusrah yang mana dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya. Kalau orang jahiliyah melakukan nusrah, tentunya nusrah dengan cara yang diajarkan oleh dukun-dukunnya. Maka pantaslah Rasul menyatakan, hiya min amali syaitan. nusrah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah itu termasuk dari min amali syaitan. Termasuk dari perbuatannya syaitan. Maksudnya li'annahum yanshuruna 'anil mashhur bi anwa'in minas sihri wa istikhdamati syayatiniyah. Atau kawas wa istikhdamatin syaitaniyatin. Li'annahum karena mereka ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Yanshuruna 'anil mashhur bi anwa'in minas sihri. Mereka itu menyingkap dari orang yang terkena sihir dengan berbagai macam sihir yang serupa. Wastikhdamatin syaitaniyatin, dan menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai khadim, sebagai pembantu. Jadi bersekutu dengan syaitan, meminta bantuan kepada syaitan untuk menghilangkan sihir yang menimpa seseorang yang terkena sihir. Ini nusrah. Lalu jadinya seperti itu. Yakrahu hadha kullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau benci dengan nusrah semuanya. Yani ay nusrata allati hiya min 'amali syaitan nusrah, yang ini merupakan perbuatannya syaitan, beliau membenci. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadits, ma'na dhabata hadits ini. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العلاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mengobati orang yang terkena sihir. Ilaj al-mashhur, mengobati orang yang terkena sihir. Ala tariqah, dengan cara, dengan metode, dengan cara yang mana orang-orang jahiliyah melakukannya. Apa hukumnya? Maka ajaba beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya perbuatan seperti itu termasuk dari amali syaitan. Perbuatannya syaitan, apakah biwasitatihi, dengan perantaraan syaitan. Maka hal tersebut li'annahu yakunu bi'anwa'in sihriyatin, karena nusrah yang dilakukan tadi oleh orang-orang jahiliyah itu dilakukan dengan berbagai macam sihir, dengan menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai pembantu-pembantunya. Maka ini syirik dan haram. Kalau seperti ini caranya, jelas ini haram dan syirik. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annahu dalla ala tahrim an-nushrati allati hiya min 'amali syaitan wa hiya nushratul jahiliyyah. Bahwasanya hadis ini merupakan dalil haramnya nushrah, yang ini merupakan perbuatannya syaitan, yakni nushratul jahiliyyah. Nushrah yang dilakukan oleh ahli jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ini jelas haram. Ma yastafadu min al-hadits, faida yabdu dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'anil nusrati 'ala sifati allati ta'maluha al-jahiliyyah li'annaha sihrun wa sihru kufrun. Larangan dari nusrah dengan sifat, dengan cara yang ahlul jahiliyah melakukannya. Karena ini merupakan sihir, dan sihir itu adalah kafir. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama 'amma ushkila hukmuhu hadran min al-wuqu'i fil mahdhur. Perkara yang kedua, disyariatkan untuk bertanya kepada para ulama, orang yang berilmu, dari perkara yang hukumnya itu masih muskil, hukumnya itu masih rancu, masih belum jelas, masih tidak diketahui. Tanyakan kepada mereka, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Hadran min al-wuqu'i fil mahdhur, karena khawatir, sebagai bentuk hati-hati jangan sampai terjatuh dalam perkara yang dilarang. Hati-hati jangan sampai terjatuh dalam perkara yang dilarang. Maka ini harus seorang kalau ada permasalahan muskil, tanyakan kepada para ulama rahimahumullahu taala jami'an wa hafizahumullahu taala. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan masalah hukum nusrah. Tentunya nusrahnya al-jahiliyah, jelas nusrah yang batil, nusrah yang menyimpang. Sekarang kita lihat rincian di hadis selanjutnya tentang masalah nusrah. Ada di sana yang dibolehkan, ada di sana yang tidak dibolehkan. Kalau ahlu jahiliyah tadi jelas nusrah yang ahlu jahiliyah jelas nusrah yang dilarang karena ini termasuk dengan perbuatannya syaitan, bekerja sama dengan syaitan. Wa fil Bukhari an Qatadah Khuzul ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atihi ayu halu anhu aw yunasharu qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islaha fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Di dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari ada atsar dari Qatadah Ibn Bi'amah As-Sadusi. Aku bertanya kepada Ibn Musayyib, ada seorang laki-laki yang terkena tibbun, ini terkena sihir. Tibbun bikasir ta, ini ay sihrun, yai sihrun, ini sihir. Ada seorang laki-laki yang terkena sihir. Au yu'akhadhu 'an imra'atihi, ataukah dia itu yu'akhadhu, yani yuhbisu 'an imra'atihi. Ditahan dari istrinya, maksudnya wala yasilu ila jima'ihi, tidak bisa menggauli istrinya. Diguna-gunai sehingga ketika menggauli istrinya senantiasa ada sesuatu yang menghalanginya. Entah itu menjadi lemah sehingga tidak bisa menggaulinya. Terkadang bisa. Ini pekerjaannya syaitan. Pekerjaannya tukang sihir. Pekerjaannya dukun. Dia mau menggali istrinya. Setiap mau menggali istrinya, sebelumnya sudah berhasrat. Tapi setelah mau menggauli, tahu-tahu lemah. Ini kan bisa saja. Ataukah mungkin melihat sesuatu yang mengerikan. Ya. Ataukah digambarkan sesuatu yang mengerikan. Ini pekerjaan syaitan. Ini yu'akhadhu 'an imra'atihi. Ditahan dari istrinya. Sehingga tidak bisa menggaulinya. Padahal sudah menikah lama, tapi tidak bisa menggaulinya. Ayuhallu anhu aw yunasharu, apakah dia boleh menghilangkan darinya, apakah dia boleh melakukan nusrah? Qala, maka Ibn Musayyib mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa untuk melakukan nusrah. Tapi nusrah yang disyariatkan tentunya. Inna la yuriduna bi al-islah, tidak lain mereka menginginkan dengan nusrah tersebut al-islah. Dengan menghilangkan sihir tadi, tapi bukan dengan sihir yang serupa, tapi dengan hal yang disyariatkan. Ini tidak lain, dia menginginkan kebaikan. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu, adapun apa yang bermanfaat, maka tidak dilarang darinya. Tidak mengapa, boleh saja. Ini perkataan dari Ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala. Kemudian, waruya anil Hasan, annahu qal, la yahullu sihra illa sahirun. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mengatakan la yuhallu sihra illa sahir, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan sihir kecuali dia tukang sihir. Dia seorang tukang sihir, ya, maksudnya tidak bisa menghilangkan sihir kecuali kecuali sahirun, kecuali orang yang tahu tentang masalah sihir. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, an-nushratu halus sihri al-mashur. Nushra itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, dari orang yang disihir. Wahia naw'an, dan nushra ini ada dua macam. Yang pertama, halun bisihrin mithlih. Menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan, maka inilah yang termasuk dari perbuatannya syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan ucapan inilah ya, yang dibawa dalam ucapannya Hasan al-Basri tadi. Tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali orang yang tahu sihir, maksudnya dengan sihir yang serupa. Jadi ucapannya Hasan al-Basri dibawa dalam pendapat yang pertama di sini. Tidak boleh seperti itu. Karena ini termasuk dari perbuatannya syaitan. Fa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhibbu. Fa yabtilu 'amalahu 'anil mashhur. Orang yang melakukan nusrah, ya, an-nashir, orang yang melakukan nusrah dengan al-muntashir, orang yang dilakukan nusrah, orang yang mengobati dengan orang yang diobati, ini ya taqarrabu ila syaitan, sama-sama melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada syaitan dengan apa yang dicintai oleh syaitan, sehingga fayatilu, sehingga syaitan tersebut mau menolak perbuatannya, dari maksudnya menolak sihirnya tersebut dari orang yang disihir, mau melepaskan pekerjaannya tadi dari orang yang disihir. Ini nusrah yang dilarang yang pertama. Kemudian wathani nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyati wat ta'awudzat wal adwiyati wad da'awat al mubahati fa hadza jaizun. Nusrah yang dilakukan dengan ruqyah, dibacakan padanya Al-Qur'an ya, wa ta'awudz, dan juga dibacakan padanya ta'awudz, mungkin dengan dibacakan al muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, ini al-muawwidzatain, wal adwiyati, dan juga obat-obat yang ataukah doa, yakni obat-obat yang ada, wa da'awat, doa-doa yang disyariatkan, yang dibolehkan, maka fahadza jaizun, maka ini perkara yang boleh-boleh saja. Bukan yang terlarang. Yang dilarang tadi, yang pertama tadi, nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, dengan bekerja sama dengan syaitan-syaitan. Ini yang dilarang. Ini jelas rincian dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tajamatu Qatadah, biografi Qatadah. Wa huwa Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau adalah Abu Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau seorang yang thiqatun, seorang yang thiqah, terpercaya, min ahfadhit tabi'in, termasuk dari tabi'in yang paling menjaga Al-Qur'an, menjaga ilmu hadis. Mata sanata bid'a asyrata wa mi'ah. Beliau meninggal sekitar tahun 113 sampai 119. Bid'a ini bilangan 3 sampai 9. Jadi kalau bid'a asyrata sekitar 13 sampai 19, 100 ya, kalau wa mi'ah jadi 113 sampai 119. Ini Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala. Bihi tibbun bikasri ta, yani ai sihrun, yang dimaksud dengan tibbun di sini dengan mengkasurkan ta, maka ini maksudnya adalah sihrun, sihir. Kanu anhu bitibbi tafaulan, mereka memberikan kinayah sihir itu dengan tib, karena ini tafaul, sebagai bentuk tafaul, ya, anggapan jelek, ya. Sihir dikatakan dengan tib karena ini tafaulan. Yu'akhadhu bifathil waw, bifathil wawi mahmuzatin wa tashdidil qa, dengan memfathahkan waw yang berhamzah, waw yang ada hamzahnya, ya. Yu'akhadhu, ya. A tapi di sini hurufnya waw tapi di atasnya ada hamzahnya, dengan memfathahkan waw yang berhamzah dan juga mentashdidil qa, mentashdidkan qa, yu'akhadhu. Ini maksudnya adalah yuhbisu 'anil muratihi, ditahan dari istrinya. Wala yasilu ila jima'iha, tidak bisa sampai menjima'inya, ya, tidak bisa menggaulinya. La ba'sa bih, maksudnya ay bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin lam yurid biha illa al-maslahata wa daf'al madarrati. Yang dibolehkan padanya adalah dengan melakukan pengobatan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan, dan tidak menginginkan dengannya kecuali kemaslahatan dan menolak bahaya. Ini tidak mengapa. Mungkin dengan dibacakan padanya ruqyah al-ayat Al-Qur'an, dibacakan muawwidzatain, ataukah diberikan obat-obatan yang disyariatkan, minum air zam-zam, ataukah minum habatus sauda, ataukah minum madu, ataukah yang lainnya, ataukah apa yang pernah Rasul ajarkan, dimandikan dengan air dari daun bidara, ataukah yang lainnya. Ini kan Rasul ajarkan. Tidak mengapa seperti itu. Seorang yang terkena sihir diobati dengan cara seperti ini, cara yang Allah dan Rasulnya tidak marang, maka ini suatu hal yang tidak mengapa. La yahullu sihra illa sahirun, ucapan dari Hasan al-Basri, maksudnya adalah ay la yaqdiru ala hallihi illa man ya'rifu sihra, tidak ada yang mampu untuk menghilangkan sihir kecuali orang yang mengetahui sihir juga. Mengetahui bukan berarti melaksanakan. Kita tahu misalkan ilmu sihir, ini sihir jelas. Kita kan tahu ya, ini sihir. Orang yang disihir misalkan. Bukan berarti kita tahu sihir, maksudnya kita tahu belajar sihir, bukan. Maksudnya dari tanda-tandanya ini sihir. Dilihat dari sisi ilmu kedokteran ini tidak ada. Sakit ini tidak ada sebabnya. Tahu-tahu kok sakit. Ya. Di ronsen sudah, di USG sudah, apa-apa sudah, semuanya sudah, tapi tidak ada sebabnya sama sekali. Dicek darahnya pun normal, semuanya normal, tapi kok sakit. Berarti ini kan kita tahu, ini sihir berarti. Obati dengan cara yang disyariatkan. Jadi orang yang tahu sihir bukan berarti dia melakukan sihir. Ya. Kalau memang tahu sihir berarti dia lakukan. Nusrah dengan nusrah yang disyariatkan. Dengan diruqyah, dibacakan mu'awwidzatain ataukah obat-obatan yang dibolehkan, silahkan boleh. Jadi bukan maksudnya di situ orang yang menghilangkan sihir tadi berarti dia itu tahu sihir, maksudnya dia mempelajari sihir, bukan. Tapi dia itu tahu ini sihir, kita harus hilangkan dengan perkara yang disyariatkan. Ini seperti ini dibolehkan. Al-ma'al ijmalul lil-atharain, mana global dari dua athar ini. Anna ibn al-musayyib su'ila an hukmin nushrati fa'afta bijawaziha nazaran لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر وزوال الضرر ولم ينهى عما كان كذلك ومقصوده نوعا من النشرة لا محظور فيها لا محظور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه. Bahwasanya Abdullah, yani Sa'id ibn Musayyib, bahwasanya Sa'id ibn Musayyib pernah ditanya tentang hukum nusrah. Maka beliau memberikan fatwa bolehnya nusrah. Karena beliau melihat maksud darinya adalah manfaat dan menghilangkan mudharat. Dan tidak dilarang dari apa yang demikian keadaannya. Wa maqsudu, dan maksud dari dibolehkannya nusrah tersebut adalah naw'un minan nusrati la mahdura fiha, la mahdura fihi. Yani yang dimaksud dibolehkan di sini adalah jenis nusrah yang tidak ada larangan padanya. Bukan nusrah yang bekerja sama dengan syaitan, bukan. Sebagai contoh, ruqa, ruqyah yang disyariatkan dengan nama-nama Allah, dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini boleh saja. Ammal Hasan, adapun Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, fa muqtada kalamihi man'un nusrah. Maka ucapan beliau itu terkandung padanya larangan nusrah. Ini kan kesannya bertolak belakang. Ibnu Musayyib membolehkan, Hasan al-Basri melarang. Ya. Tapi tentunya kita arahkan Ibnu Musayyib tadi nusrah yang disyariatkan, yang dibolehkan. Kalau di sini nusrah yang dilarang. Li'annahu la yaqdiru 'ala halis sihri illa man lahu ma'rifatul bisihri. Karena tidak ada yang mampu untuk menghilangkan sihir kecuali orang yang mengetahui tentang sihir. وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله. Maka ini ucapannya beliau dibawa, diarahkan kepada yakni nusrah dengan cara menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Ini jelas hal yang dilarang. Wa huwa min 'amal syaitan, itu termasuk yang berbuatnya syaitan. Wa fi tafsil, dan rinciannya alladzi dzakarahu Ibnu Qayyim, apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jam'an bainal qaulain, mengkompromikan di antara dua pendapat tadi. Pendapat dari Ibnu Musayyib sama pendapat dari Hasan al-Basri. Hasiluhu, kesimpulannya, anna ilajal mashhuri bi adwiyatin mubahatin wa qira'atin Qur'an amrun jaizun. Wa ilajuhu bi sihrin mithlihi muharramun, wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah ilaj, mengobati orang yang terkena sihir dengan obat-obatan yang dibolehkan, bacaan-bacaan Al-Qur'an, ini perkara yang jais, perkara yang mubah, perkara yang boleh saja. Tapi kalau mengobati sihir dengan sihir yang serupa, ini jelas suatu hal yang haram. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang perkara ini. Ini kesimpulan dari para ulama tentang masalah hukum nusrah ada dua macam. Munasabatul atharain lil bab. Kesendua atar ini dengan bab, yakni bayanut tafsili fi hukm nusrati wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha. Penjelasan rinci tentang hukum nusrah, penjelasan ada yang boleh, ada yang dilarang darinya. Ini jelas ya tentang masalah nusrah. Insyaallah untuk masalah tatayur kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu taala a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.